tresnane wis cuma apa nadyan to sliramu neng tase papanmu nanget ne neng sandingku wedak kacang orang larang rapi mari rasane lagi ora ketang among layang aduh mama aduh papa bisa bolong kantongi kosong.